94.4 FM. Inilah Radio Suara Quran, media kalam ilahi. 94.4 FM. Inilah Radio Suara Quran, media kalam ilahi. Dhulmatul lail fi akhiril lail. Apa? Di kegelapan malam, di akhir malam. Itu waktu yang menurut dia lapang. Di saat Imam Malik habis keluar dari rumahnya mau ke masjid. Subhanallah. Kalau kita disuruh belajar jam segitu, bubar dari sejak awal. Ya kan? Dia seperti itu. Di akhir lail, waktu golas. Waktu golas itu terantang-terantang mau subuh itu. Waktu golas. Karena itu momen yang paling dia dapatkan dengan lapang. Dan itu kata dia, aku sibuk dengan seperti itu. Aku terus datangi Imam Malik pada waktu sahur. Sampai suatu ketika saya datang pada waktu itu karena lelahnya saya. Kedua mata saya enggak bisa kompromi. Coba. Akhirnya dia mengantuk. Fa nimtu, aku tidur, tertidur. Nunggu tertidur. Imam Malik keluar ke masjid untuk sholat dan aku tidak terasa kalau Imam Malik sudah pergi ke masjid. Padahal hari-harinya dia berhasil terus menemui Imam Malik, bertanya satu masalah, dua masalah, tiga masalah. Kemudian itu kelewatan. Padahal sudah capek tiap hari begitu, kelewatan sekali. Kelewatan sekali. Maka anak wanita daripada Imam Malik keluar, kemudian dengan kakinya dia ibaratnya apa ya, mengingatkan saya, membangunkan saya dari tidur saya, dan dia malah dia berkata, innal imam qad kharaja ilal masjid. Sesungguhnya imam sudah keluar ke masjid. Laisa yaghfalu kama taghfalu anta. Imam itu tidak pernah lalu seperti kamu lalu. Coba, ini cuma sekali bolong itu sudah dibilangnya orang yang lalai. Padahal setiap fajar dia selalu menunggu Imam Malik. Kemudian dia katakan, sesungguhnya saya belajar kepada Imam Malik terus pada waktu sholat subuh. Wanita ini mengatakan bahwa Imam Malik itu selama 49 tahun dia sholat subuh dengan wudhu satu kali dari malam. Jadi gak tidur. Malam banyak belajar, banyak ibadah, belajar. Kemudian dia sholat subuh dengan satu kali wudhu isya. Dan itu berjalan selama 49 tahun. Maka dia mengatakan, Ibnu Qasim, aku menunggu Imam Malik di pintunya pada waktu ghalas untuk belajar itu sab'a asrati sanatan. Asratin sanatan. Berapa ini? Sab'a asrata sanatan. 17 tahun. Itu begitu terus. Tiap subuh dia menunggu. Sementara diterangkan dia ada istrinya, ada anaknya di sana dan seterusnya, sampai dia menyatakan wallahi ma bi'tu fiha. Demi Allah, saya selama itu tidak pernah membeli. Apa? Menjual. Saya enggak pernah menjual, enggak pernah. Coba pikir. Artinya apa? Dia tidak sibuk yang lain. Wa mashtaraitu syai'an, dan saya juga enggak pernah membeli. Sudah itu waktu saya untuk itu. Orang bisnis itu loh maksudnya. Nek orang sekarang tidak melakukan itu. Wa inna ma'atlubul ilmu. Hanyalah saya selalu menuntut ilmu. Sampai suatu ketika di Mesir berkuasa Al-Hajjaj, dan kemudian dia melihat ada seorang pemuda yang masuk di dalam masjid, kemudian bersalam pada Imam Malik. Kemudian dia, Imam Malik, bertanya, afikum Ibn al-Qasim, apakah kamu adalah Ibn al-Qasim? Kemudian dia menunjuk kepada saya. Maka orang pemuda ini ketika menunjuk pada saya, fa'akbalu ala yakbalu aini wa yadaya. Saya pun berjabat tangan dengan dia, dengan kedua tanganku, dan saya mendapati di tangannya itu ada bau yang menyenangkan aku. Fa'idahya rahatul walad. Ternyata itu bau sebagai nasabnya. Pemuda ini adalah anaknya yang dulu ditinggal pada waktu apa? Pada waktu masih hamil. Gimana, ikhwan hadirin? Di mana kira-kira kita letaknya? Subhanallah. Ini kisah yang sangat bagus kita ambil pelajaran pada kita, agar kita bisa kembali mencontoh bagaimana ciptanya para sahabat. Bahkan dalam kisah yang lain dikutipkan juga di dalam kitab ini, ada salah seorang muridnya Imam Ahmad pada zaman fitnah. Dulu pernah disampaikan salah seorang ustaz. dari kota Andalus Spanyol, maka dia datang ke mana? Ke Madinah. Sampai di sana Imam Malik dalam keadaan kena fitnah, tidak boleh ngomong hadis. Kemudian apa? Dia datang pada Imam Malik minta izin supaya bisa mendapatkan hadis. Kemudian dia menyamar menjadi pengemis selama sekian tahun lamanya, datang ke Imam Malik, disampaikan satu hadis, dua hadis, sampai Imam Malik, Imam Ahmad keluar dari penjara. Itu susahnya mereka dulu di dalam talibul ilmi. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan beberapa contoh-contoh yang kita sudah ambil faedah, maka kita senantiasa mendapatkan pengajaran sebagaimana Anda bisa baca di dalam kitab itu lagi penjelasan Syekhul Muslim Al-Labad. Kemudian kita masuk pada adab yang ketiga dan adab yang keempat. Ilmu itu kita dapatkan untuk kita amalkan, al-amal bil ilmi, agar kita mendapatkan kehidupan yang baik. Dan kemudian untuk kita ajarkan, kita sampaikan, kita tunjukkan pada manusia mana yang baik dan mana yang buruk, dan itulah kemenangan jalan di dalam mendapatkan ilmu. Dan inilah para ulama yang benar, orang-orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Di antara nasihat yang diterangkan di sini, satu hal yang dinasihatkan oleh Syekhul Muslim ketika beliau menerangkan tentang orang yang tidak mengamalkan ilmunya, yaitu hadis yang sudah sering kita dengar. Apa? Tiga golongan manusia yang pertama kali dilemparkan di dalam neraka. Siapa? Siapa yang sudah pernah dengar? Orang yang belajar Al-Quran, kemudian orang yang jihad, kemudian orang yang sedekah. Dan bagaimana akhir kesudahannya? Allah mengatakan kepada mereka, kadzabta, kamu dusta, kamu bohong. Kemudian di akhir hadis, summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi. Kemudian dia diperintahkan termasuk orang alim yang seperti ini, kemudian dia diseret atas wajahnya, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Di mana letak dia tidak beramal? Di mana letak dia tidak beramal di sini? Hah? Di mana letak dia maksiat kepada Allah? Maksiatul qalb. Apa? Maksiat hati. Dan itu maksiat yang besar. Niat yang salah. Jadi jangan dianggap itu bukan urusan maksiat yang besar. Karena itu dijaga keikhlasan, dan itu bentuk kita mengamalkan ilmu. Sebagaimana diterangkan di sini, bahkan Syekh Abdul Masyid menerangkan, kalau li'anna man ya'sillaha ala basiratin aswa halan mimman ya'sihi ala jahli. Kenapa? Karena sungguhnya orang yang maksiat kepada Allah dalam keadaan dia di atas ilmu, itu lebih jahat daripada orang yang bermaksiat kepada Allah dalam keadaan dia tidak tahu. Dia tahu ilmunya, bahwasanya ilmu itu harus ikhlas, dia tidak ikhlas. Itu lebih jahat, lebih besar nilai maksiatnya di hadapan Allah daripada orang-orang yang belum tahu kemudian dia tidak ikhlas. Makanya ini satu peringatan yang sangat penting yang dinasihatkan oleh beliau. Bahkan beliau mengingatkan, mengutip sebuah syair, idakunta la tadri fatilka musibatun. Kalau kamu tidak tahu, maka itulah musibah. Orang berilmu tahu ini harus ikhlas untuk Allah, tetapi kepentingannya bukan untuk Allah. Jadi fitnah akhirnya, dan itu musibah. Sudah tahu barang tidak benar, harusnya begini, dia punya ilmu maka dia langgar. Wa in kunta tadri fal musibatu adam. Kalau kamu tahu itu sebuah bencana, itulah bencana yang paling besar. Dan ikhwan fillah, demikian pula membicarakan ilmu ini, tadi sebagian kita sudah dapatkan. Maka terakhir dalam sebuah syair, Muhammad ibnu Abi Aliyin al-Asbahani pernah memberikan nasihat kepada sebagian mereka tentang masalah ilmu. Sebagaimana dalam syair di situ halaman 38, i'mal bi ilmika tagna ayyuhar rajul la yanfa'ul ilmu idza lam yahsun al-amal, idza lam yahsunil amal. Beramallah dengan ilmumu, maka kamu akan meraih ghanimah, meraih keberuntungan, wahai seorang laki-laki atau wahai seseorang. Sesungguhnya ilmu tidak akan senantiasa memberikan manfaat apabila amalan tidak membaguskan ilmu. Yang akan menjadikan ilmu itu bagus adalah akhlak kita, amalan kita. Wal ilmu zainun wa taqwallahi zinatu. Ilmu adalah hiasan dan takwa kepada Allah adalah hiasannya ilmu. Ilmu itu menghiasi orang yang punya, dan orang yang punya ilmu itu akan bisa apabila dihiasi dengan takwa kepada Allah. Wal muttaquna lahum fi ilmihim sahlun. Orang yang bertakwa itu bagi mereka adalah orang yang sibuk mengamalkan ilmunya. Jadi ilmunya sibuk diamalkan agar mereka tinggi derajat di sisi Allah. Wa hujjatullahi ya dal ilmi balighatun. Wahai orang yang memiliki ilmu, hujahnya Allah itu telah tegak, telah kokoh, telah kuat. Lal makru yanfa'u fiha walal khairu. Tidak ada gunanya makar, menampilkan sesuatu yang kelihatannya baik, menipu orang. Sebenarnya kita tidak mengamalkan ilmu itu tidak ada faedahnya. Walal khair, tipu daya di dalam ilmu itu tidak ada manfaatnya, karena kita sendiri yang rugi. Ta'allamil ilma wa'mal mastata'ta bi. Belajarlah ilmu dan beramarlah apa yang kamu sanggupi, kamu mampu terus. Wala yalhiyannaka anhul lahwu wal jadal. Sikap lemah, lalai dan suka berbantah-pantahan jangan menjadikan engkau lalai menjadi orang yang tidak mengamalkan ilmu. Wa 'allimin nasa waqsit naf'ahum abadan. Ajarkan kepada manusia dan bermaksudlah memberi manfaat pada manusia selamanya. Iyyaka iyyaka iyyaka dakal malal. Maka waspadalah hati-hati engkau jika bosan telah menjadikan penghalang membatasi di antara kalian. Wa'id akhaka birifkin inda zalatihi. Ingatkan saudaramu dengan lama, dengan halus, dengan lembut apabila engkau melihat pada dia ada kesalahan. Fal ilmu yaqtufu man ya'daduhu zalal. Karena sesungguhnya ilmu itu akan selalu mengikuti orang yang dia juga kesalahan senantiasa ada pada dia. Wa in takun baina qaumin la khalaqa lahum. Kalau kamu mendapati di antara kaum tidak punya akhlak, kamu sampaikan ilmu tidak punya akhlak, maka fa'mur alaihim bi ma'ruf idza jahilu. Tetap perintahkan pada mereka yang ma'ruf apabila mereka bodoh. Wa in asafa farji'hum bila dajar. Kalau dia tetap membangkang maksiat, maka terus sampaikanlah, ulangi, tidak perlu bosan. Kemudian wasabir dan bersabarlah dan berusaha untuk menjadi orang yang sabar. Wala yahzunka ma fa'aluhu. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh yang tidak paham kebenaran jangan menjadikan engkau sedih, menggelisahkan kamu. Faqullu syatin bi rijlaiha mu'allaqatun 'alaika nafsaka wa in jaru wa in adalu. Apabila maka setiap kambing yang dia menggantungkan mengkaitkan kedua kakinya. Tahu maksudnya kambing yang mengkaitkan dua kakinya? Kambing disuruh pergi malah kakinya diangkat ditaruh di lehernya. Berarti apa itu? Mogok gitu. Enggak mau dinasihatinya begitu terus. Gimana kalau kita mendapati kalau ada kambing yang dia selalu menggantungkan kakinya pada lehernya menunjukkan dia tidak mau, Pak. Tidak mau berangkat sama tuannya, dipukul suruh pergi, enggak mau pergi. Bagaimana? Maka pentingkanlah dirimu, sekalipun mereka tetap zalim dan mereka tetap berpaling, sudah. Yang penting kita sudah menyampaikan kita selamat. Ini nasihat tentang masalah ini. Bagaimana kita menjadikan ilmu untuk kita amalkan dan kita menyampaikan kepada orang lain agar mendapatkan kebaikan dari Allah Jalla Jalla dan tetap sabar. Dan itulah jalan orang-orang mulia dari para ahli ilmu, para nabi, para pewaris-pewaris mereka. Kemudian yang terakhir, masih ada waktu lain. Mana ini Ustaz? Oh masih ada, ya. Yang terakhir, tawfirul ulama wa istifadatu min ilmihim. Ini merupakan juga wasilah yang paling agung, yang kadang-kadang orang tidak memahami bahkan dipahami. Terbalik, yaitu apa? Memuliakan ulama, menghormati ulama, kemudian apa? Mengambil faedah dari ilmu mereka. Masalah ini biasanya masalah yang banyak menjadikan penuntut ilmu akhirnya jatuh di jalan, karena tidak bisa punya akhlak memuliakan orang alim, menghormati dengan segala keadaannya, dan tetap mengambil faedah ilmu dari mereka. Dalam faedah, sebagaimana kita tahu, ada enggak manusia yang luput dari kesalahan, dari kekurangan, apalagi orang-orang seperti kita pada zaman akhir? Ada enggak? Ada enggak? Hatta orang alim, ada enggak? Sekarang bagaimana kalau seorang talibul ilmi tidak bisa menghormati seorang alim? Tatkala orang alim itu ada kesalahan, ada kekurangan, ada aib, maka catolah di hadapan dia. Dan biasanya kalau sudah seperti ini, sudah asal kan? Belum ya? Kalau sudah seperti ini, biasanya bagaimana penuntut ilmu? Bagaimana kira-kira? Kalau melihat ada orang alim yang dia biasa mendengarkan, ngambil ilmu dari dia, kemudian lihat orang ini salah, biasanya hukuman penuntut ilmu apa? Berhenti dia. Kan begitu? Berhenti dia. Dia menilai, wah kok begitu, begini, begitu, begini, begini, berhenti. Mungkin dia mengkritik, mungkin dia menyalahkan, mungkin wah tidak pantas jadi guru, dan seterusnya. Akhirnya menjadi penghalang dia di dalam ilmu. Itu masalah yang sering terjadi. Dan tadi baru saja ditanyakan, ya mudah-mudahan nanti kalau bisa menjawab, kita jelaskan secara tambahan di dalam majelis ini. Maka diterangkan oleh beliau, Syekh Abdul Muhsin, wa minal muta'ayyini ala talibil ilmi ayyakhadha lisanahu minal kalam ila dukhala. Seorang yang harus dimiliki, sesuatu yang wajib atas seorang penuntut ilmu untuk menjaga lisan. Lebih-lebih lagi pada zaman fitnah, jaga lisan dari berbicara kecuali dengan berita, dengan ilmu yang yakin. Dan agar seorang talibul ilm selain menjaga lisan, dia menghormati para orang-orang alim, dari orang-orang yang dulu maupun orang yang sekarang. Minal mutaqaddimin wal mutaakhirin wa yastafidu min ilminim, dan dia berusaha terus mengambil faedah dari ilmu mereka. Wa ala yasghilu nafsuhu bin naili minal ulama wal khatti min aqdarihim, dan janganlah kesibukan penuntut ilmu untuk dia sibuk dirinya melihat kekurangan, mencela, mencacat dari orang berilmu dan merendahkan, mendudukkan keadaan mereka. Ini anehnya kebanyakan penuntut ilmu sekarang. Kalau belajar, ya, kalau dia belajar, maka yang diperhatikan ini bukan bagaimana dia belajar, tapi dia perhatikan bagaimana gurunya. Begitu gurunya itu dilihat tidak ada salahnya, tidak ada apa-apanya, dia rajin belajar. Tapi begitu sudah dilihat ada kekurangan, ada salahnya, apa yang terjadi? Barulah ternyata sudah. Jadi ini bukan penuntut ilmu, penuntut ustaz. Ya, penuntut ustaz, pencari ustaz ini namanya, bukan penuntut ilmu. Kalau pencari ustaz itu cocok masih kerasan, sudah kelihatan enggak cocok, ya udah pergi. Pencari ustaz, talabul ustaz. Ya, jadi bukan talabul ilmu. Pencari ustaz. Kalau ustaznya cocok dengan seleranya dia, kerasan. Tapi begitu enggak cocok, ya sudah pergi. Maka inilah penghalang yang termasuk menghalangi karena tidak tahu adab dan akhlak bersama seorang guru, orang alim. Yang akhirnya hal ini menjadikan lama fi dzalika lima fi dzalika min qat'i tariqil mudhi ila al-istifadati an ilmihi. Min ilmihi. Hal itu akan menjadikan dia menjadi orang yang memutuskan jalan yang bisa mendapatkan kepada mengambil faedah dari ilmu mereka. Ini ikhwanul fiddin rahimani wa rahmatullah. Ini nasihat yang sangat penting. Nasihat yang harus kita kembali ambil pengajaran, karena di antara fitnah yang ada pada zaman sekarang itu seperti ini. Ya, seperti tadi ada yang bertanya ini merangkap si sendiri. Ya. Bagaimana komentar ustaz? Nah, ini ada pertanyaan. Ini sekali diselaki. Ya. Perihal ustadz-ustadz yang sering muncul di stasiun TV saat ini, Bagaimana pula kita mensikapinya dan menerangkan pada orang-orang yang sering mengikuti acara ceramah tersebut. Ini satu hal yang kita harus hati-hati. Sekarang, apa maksud dari pertanyaan ini? Apa maksudnya coba? Coba kira-kira gimana? Yang bertanya kira-kira apa maksudnya pertanyaan? Apakah kita juga terhadap mereka punya kepentingan belajar? Gitu? Kalau kita punya kepentingan belajar, kita belum tahu tentang keadaannya secara zahirnya mereka adalah orang-orang yang di atas benar. Kenapa kita menjadi orang yang curiga? Makanya tadi dinasihatkan, tahanlah lisan. Sebab kalau ini sudah mulai ngomong satu dua kali berkembang biak nanti. Ya, berkembang biak. Sudahlah tahan. Kita belajar ngapalin. Makanya nek belajar itu menghafal. Sebab kalau mulutnya sudah capek dibuat menghafal, wis ora gelem ngomongin wong. Kesel. Ini mergo mulutnya itu enggak pernah menghafal, ini mikir, apa sing tak omong. Pakai belajar ngapalin Quran, ngapalin hadis, ngapalin nahwu, ngapalin. Nanti kan capek. Kalau udah capek umur, nek wis umur tau umur. Orang kalau enggak punya kesibukan, belajarnya cuma pengangguran. Belajar pengangguran gimana? Keliling dari majelis ini menjadi pendengar setia, habis itu ketemu ngobrol temannya. Kalau sudah ditunjuk untuk belajar, saya mustami, Ustaz. Mustami. Ya. Nanti di luar jadi dai. Ini gimana kan lucu dong. Di majelis mustami, di luar jadi dai. Keliling ke sana, wah, di sana itu gak masalah maju, tapi sayang ada Ustaz yang begini. Ya Allah, ini apa ini, fitnah masa lalu kok sampai sekarang masih ditumbuh suburkan, ini mau dapat apa ya. Ini penyakit ya. Jadi kita sudah diajarin, Allah memberikan kaidah umum, Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabakuna bil iman. Dia itu lebih duluan dapat hidayah daripada kita. Khusnudzan aja. Doain, gitu loh. Didoakan yang baik. Ya Allah, berilah petunjuk ustaz-ustaz kita. Mudah-mudahan Engkau tunjukkan yang benar. Gitu. Mulai bukan sibuk. Wah, Yusman, hati orang benar-benar. Thalabul ilmi dulu belajar. Belajar dulu, pahami din, pahami dalil. Nanti baru tahu. Sering kali fitnah seperti ini. Kenapa? Sebenarnya apa faedahnya kita menanyakan seperti itu? Kita apakah berharap misalnya ada ustaz-ustaz begitu, ustaz ini tersesat? Apa kita berharap begitu? Kan enggak kan? Kalau misalnya ada kekurangan, mudah-mudahan Allah memperbaiki. Ya. Mungkin di situ ada sedikit wasilah yang diambil faedah. Kita khusnudzan aja dulu. Doain mereka. Oh, enggak malah pengen nerangke wong liya. Ya. Apa faedahnya? Enggak ada faedahnya. Ini yang harus kita perbaiki keadaan kita. Jaga dulu lisan kita. Khusnudzan dengan saudara-saudara kita, sibukkan dengan belajar. Sibukkan dengan memahami kitab, memahami sunnah dan sebagainya. Maka hal-hal seperti ini memang selalu menjadi fitnah. Kita selalu ditunjukkan hal-hal yang seringkali kita melihat orang-orang berilmu itu punya kekurangan. Saya dulu pernah didatangi. Yang datangi ini kelasnya bukan lagi ikhwan, ustaz. Ustaz datang ke tempat saya di Semarang. Saya disuruh untuk apa? Membarok ustaz-ustaz yang nerima bantuan dari tempat-tempat yang bantu. Saya bilang, ustaz gimana itu? Nerima bantuan gini-gini dari ini. Saya jawabnya sepele. Saya waktu itu jawabnya, saya itu alhamdulillah dari dulu ya enggak pernah saya mendapatkan mencari bantuan-bantuan dari begitu udah lama. Saya kalau mau itu sudah dari dulu. Kita ngaji salaf itu sejak zaman dulu Ustaz Abu Nida, ustaz-ustaz yang lain pertama kali di Jogja di B7. Belum ada orang, belum ada pondok ukhuwah, belum ada pondok Bukhari, belum ada pondok Al-Furqan Gresik itu dulu di Jogja. Dan juga ya biasa kita tidak dapat apa. Terus kemudian ustaz-ustaz alhamdulillah diberi kemudian oleh Allah. Saya enggak mau sibuk ngurusin mereka, padahal saya enggak dapat apa-apa. Saya bilang kalau kamu bisa berdakwah tanpa bantuan, itu kan lebih baik. Contohnya saja, tidak usah sibuk ngurusi yang berdakwah dapat bantuan. Kecuali kamu lihat dia itu menyimpang, kemudian dinasihati yang gak mau dan sebagainya, itu lain persoalan. Secara dohir dia baik, dia lurus dakwahnya, sudah kita doain. Bisa jadi kalau bantuannya ini kamu yang dapat, kamu tidak bisa amanah, bu entekno. Belum tentu. Itu yang terbaik bagi mereka, karena mungkin mereka diberi oleh Allah karena mereka amanah. Kita gak diberi, kita mungkin gak amanah. Sudah kita contohin, yang berdakwah dengan itu biar, yang penting dirinya baik, lurus dan sebagainya. Itu sampai datang itu begitu. Jadi yang namanya fitnah, kekurangan orang-orang berilmu di zaman ini, sekarang ini diantara kembali yang marak di dalam dakwah itu mengkritisi orang-orang yang menyampaikan dakwah. Dan biasanya ini sumbernya dari ikhwan-ikhwan yang belajarnya itu adalah tukang incit-incit. Tahu tukang incit-incit? Ya, dari dulu itu begitu, kelilingan gitu loh. Jadi belajarnya itu kelilingan, kayak jadi apa itu? Yang kerja kelilingan itu? Sales, ya, kayak sales. Kelilingan. Nanti kalau ketemu, wah aku sudah belajar loh sama Ustaz Fulan. Aku sudah Ustaz Fulan. Duduk satu jam, besok pindah lagi sana, pindah lagi sana, pindah lagi sana, nggak mudah. Dan orang-orang seperti ini biasanya, apalagi orang lain, dia sendiri aja nggak bisa istiqomah. Jadi hati-hati ya kawan, kita itu ngaji, dapat ilmu, pengen selamat. Dan diantara perkara yang membahayakan keselamatan kita adalah lisan. Lisan kita, hati-hati kepada orang-orang yang dapat ilmu. Sebagaimana dulu sudah kita sampaikan kan, kita ngomongin yang namanya ghibah itu apa? Apa itu ghibah? Nyebut saudaramu, apabila saudaramu ada dia tidak suka, kan begitu kan? Itu Nabi kan mendefinisikan ghibah kan begitu. Quran menerangkan seperti makan apa? Seperti makan bangkai. Nah kalau para ulama menerangkan ngomongin orang berilmu itu bukan lagi makan bangkai. Al-Imam Ibnu Asakir menerangkan seperti makan apa? Makan racun. Nah kalau orang makan racun, makanya diterangkan oleh ulama masmuma, dagingnya orang alim itu beracun, makanya hati-hati. Penuntut ilmu itu harus hati-hati terhadap orang berilmu, apalagi dia belajar sama dia. Kalau bahasa Jawa kuah itu bukan karena sakti mondroguno, bukan begitu. Luhumul ulama masmuma, dagingnya ulama itu beracun. Kalau kita sudah berani memakan dengan tanpa hujah yang benar, ya sudah keracunan. Tidak lama umurnya agamanya itu pasti berantakan. Hati-hati Ikhwan, kita belajar itu untuk talabul ilmi, memperbaiki diri kita. Jadi sudah cukup banyak nasihat para ulama di dalam masalah ini, saya tidak perlu bacakan semuanya. Yang jelas ini diantara wasilah yang menjadikan kemuliaan kita di dalam dunia. Antum baca di dalam kitab itu, mudah-mudahan Allah mendapatkan, Allah memberikan bimbingan kepada kita untuk bisa memiliki akhlak yang benar dalam perjalanan ilmu kita. Yang tadi diterangkan oleh beliau yang pokok adalah ikhlas, kemudian mau menderita di dalam jalan ilmu, kemudian menjadikan ilmunya siarnya adalah untuk bermanfaat pada dirinya sendiri, yaitu diamalkan. Diamalkan bagaimana menjadi orang bertakwa. Kemudian yang keberapa, keempat, bagaimana dia memberi manfaat pada orang lain. Kemudian yang terakhir adalah menjaga lisan terhadap orang-orang berilmu. Ini secara singkat yang bisa saya sampaikan, dan saya yakin ini adalah banyak kekurangan, apalagi kita punya cuma dicomot-comot. Ya, ini kebiasaan kita selalu kalau ngaji dicomot-comot seperti ini. Sebenarnya ngaji-ngaji seperti ini nih, saya kurang serak. Ya. Sebab kalau di Semarang, kalau yang namanya dakwah itu ya kitab itu diselesaikan, entah berapa hari diselesaikan. Jadi ya, tapi kebiasaan di sini lain. Mudah-mudahan suatu ketika mudah-mudahan suatu ketika berubah baik. Ngambil faedah kitab ulama itu harus hati-hati. Di sini aja dinasihatkan. Nah ini mumpung saya ingat, di antaranya dinasihatkan oleh beliau, biasanya kegagalan penuntut ilmu itu tidak memahami jalannya para ulama di dalam ilmu. Di sini ada diterangkan oleh Syekh Abdul Muhsin. Dia tidak memahami jalannya ulama, kemudian dia baca kitab ulama tersebut, akhirnya dia salah paham dan banyak terjadi fitnah. Makanya setiap kitab ulama mesti di sana ada apa? Ada mukaddimah. Kan begitu kan? Mukaddimah itu penting. Karena mukaddimah itu biasanya ulama nerangkan bagaimana istilah-istilah yang dia gunakan di dalam metode kitabnya, sehingga mengantarkan orang bisa mengambil faedah dengan baik. Dan itu semuanya ya kembali kepada kita. Kalau penuntut ilmunya tidak menjadi orang-orang yang kokoh di dalam talabul ilmi dengan benar, ya sudah susah. Maka mudah-mudahan apa yang kita kasihkan pada kesempatan ini kembali menjadi nasihat kepada kita untuk kita bisa memperbaiki jalan ilmu kita, baik kita sebagai seorang talibun ilmi maupun kita sebagai orang yang mengajarkan ilmu Allah SWT. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ditolong oleh Allah, sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, talibu ilmin ala sabilin najah, penuntut ilmu yang mendapatkan jalan keselamatan. Kita akhiri, belum diakhiri, masih ada. Hah? Ini tadi sudah. Saya mohon maaf mungkin pertanyaannya tidak semuanya saya bisa menjawab. Tolong nasihatnya terhadap orang yang belajar hanya dari buku atau hanya membaca buku. Iya, ini masalahnya masih umum ya. Membaca buku itu buku bagaimana, terus caranya bagaimana, ini masih perlu butuh buku dalam pengertian terjemahan dengan buku dalam bahasa Arab. Apa buku dalam bahasa Arab? Kitab ulama, ini tentu berbeda juga. Ya kan? Yang jelas sebagaimana beliau Utsaimin rahimahullah menerangkan bahwasanya hukum asal di dalam talabul ilm harus dengan guru. Harus dengan guru, terutama bagi penuntut ilmu yang mubtadiin, yang baru mulai melangkahkan kaki, menanamkan kaidah di dalam ilmu. Kemudian yang kedua adalah dengan kitab-kitab para ulama. Dengan kitab-kitab para ulama. Ada sebuah perkataan, orang yang gurunya itu adalah bukunya, maka dia keluar tidak membawa ilmu. Kata Syekh Utsaimin, kalimat ini tidak mutlak. Kalau orang membaca kitab-kitabnya para salaf yang lurus, baik, dan dia punya kemampuan ilmu membaca itu, maka insya Allah dia dapat ilmu. Hanya belajar dengan guru itu aqrabut tariq, apa? Jalan yang paling mendekatkan untuk sampai pada ilmu. Biasanya orang belajar sendiri, apalagi yang masih pemula, itu susah. Harus ditanamkan. Nanti setelah itu dia bisa juhud kepada kitab-kitab para ulama. Makanya belajar itu terhadap masalah kitab itu, para ulama menerangkan ada dua kitab. Ada kitab marja, ada kitab taksil. Nah, apa? Kitab sebagai rujukan, ada kitab sebagai apa? Taksil. Kitab untuk menanamkan pokok ilmu mendasari kita. Dan kitab-kitab rujukan itu biasanya apa? Gede-gede kitabnya. Sekian jilid, sekian jilid, sekian jilid itu. Tapi kitab-kitab taksir, kitab untuk menanamkan ilmu, biasanya kitabnya apa? Hah? Mukhtasar kan, ringkes. Akidah wasithiyah itu matanya seberapa? Usul salasa itu seberapa? Jurumiyah itu seberapa? Kan tipis-tipis semua. Itu untuk menanamkan usul. Nah itu kalau belajarnya tidak benar, kadangkala sebagaimana sekarang. Kalau terhadap kitab-kitab usul, dia tidak punya perhatian. Bahkan sepele, aku istau ngaji usul salasa. Malah sibuk kepada kitab-kitab gede, rumansanya biar jadi ulama. Nasihatnya ulama, kitab-kitab rujukan itu hanya darurat sesekali ketika didatangi dia butuh ada masalah yang harus dia ambil, itu baru kesana. Kalau tidak, maka dia mementingkan kepada kitab-kitab pokok. Makanya dari dulu ulama-ulama kita di Madinah itu yang diajarkan ya usul salasa, ya kan begitu, dari dulu gak diganti-ganti. Kemudian apa? Akidah wasithiyah, kemudian nahwiyah, nahwiyah yang dasar. Itu tidak ada lain adalah untuk taksir. Bagaimana kita mendapatkan pokok di dalam ilmu matang. Kalau orang sudah tertanam usulnya, maka nanti insya Allah dia akan bisa baik. Jadi ini yang bisa saya jelaskan. Adapun mengambil ilmu dari manhaj yang lain, ya sudah jelas nasihatnya para ulama, dalam keadaan ada pilihan dan selamat dan kita bisa selamat darinya. Nah, kalau ada pilihan maka kita tidak boleh, kalau kita mengambil ke sana dan kita tidak selamat maka tidak boleh. Selamat akidah kita, selamat manhaj kita dan sebagainya. Karena berguru itu punya ketentuan, beda dengan menilai kebenaran. Tidak berguru beda menilai kebenaran. Makanya di kitab ulama ada bab ikhtiyarus suyuh, apa maksudnya? Memilih guru. Tapi kalau menilai kebenaran lain, walaupun pada iblis ada kebenaran, dinilai kebenaran enggak? Jadi nilai. Nabi mengatakan apa? Bahwasanya apa yang dikatakan iblis tentang surat apa? Ayat kursi adalah apa? Benar, tetapi dia apa? Pendusta. Ini menilai kebenaran kan? Menilai kebenaran, tapi berguru itu lain. Jadi kadang-kadang orang salah, itu boleh berarti kita berguru sama iblis. Ini enggak karu-karuan ini. Ya, saya kira itu. Ini saya kok enggak pernah lihat jam ini gimana. Berikan nasihat kepada ummahat agar ikhlas ketika suaminya menuntut ilmu. Ini yang bertanya ini akhwat apa ikhwan? Kalau yang bertanya ikhwan kok kira ikhlas? Harusnya kalau bertanya ini akhwat lah, ini pas. Ini nanti saya pulang akhwatnya pada menggerutu ini. Ini membela ikhwan ini. Makanya kalau nikah itu dari awal diusahakan yang benar. Kalau dari awal diusahakan yang benar, ikhwan nikahnya mengharap keridhaan Allah, akhwatnya juga begitu. Itu kalau ada macam-macam menasehatinya tidak susah. Tapi kalau dari awal itu, wah aku tertarik kayak nanti kita itu akhirnya di tengah jalan banyak masalah yang kita sulit untuk memperbaikinya. Makanya Nabi SAW memberikan petunjuk kepada kita untuk kita senantiasa sejak awal, terutama antum-antum yang sudah mengenal dakwah salaf, alhamdulillah dari awal sudah mengenal. Nah, kalau saya dari dulu malah ngajinya di pondok NU, ya ketemunya saat ketemunya. Ya kan? Antum tuh bersyukur, kadang-kadang saya mikir, masya Allah, ya sudah ini dinikmati rezekinya. Antum ketemu, akhwatnya sudah ngaji, banyak ngaji. Nah, ini mestinya dari awal diperbaiki. Dan wasilah yang paling besar adalah seperti nasihatnya si Al-Bani. Hendaklah seorang suami atau seorang istri, mereka menunaikan kewajiban-kewajiban mereka adalah karena Allah. Kalau dia berusaha menunaikan karena Allah, maka insya Allah hal itu membantu mereka untuk ketika menghadapi fitnah-fitnah seperti ini, dia bisa ikhlas. Terutama diusahakan di dalam masalah ini agar banyak kita mendapatkan ilmu tentang makrifat kepada Allah. Kita mendapatkan ilmu tentang tujuan hidup kita menuju kepada Allah. Banyak belajar mendengarkan ceramah-ceramah nasihatnya para ustaz, para ulama tentang asma wa sifat, tentang makrifat kepada Allah. Itu insya Allah akan menjadikan kita menjadi orang yang selera kita kepada dunia akan turun. Sebab orang tidak mau menerima kenyataan itu kalau dia memikirkan seluruh selera dunianya tidak boleh dikurangi. Kan begitu akhirnya. Tapi kalau dia bisa turun dan kemudian husnudzon pada Allah, maka insya Allah. Sebagaimana nasihat yang sering saya ungkapkan dan juga banyak diungkapkan ulama dalam beberapa kitab-kitab mereka, bagaimana keluarga yang bertauhid menjalani hidup. Siapa Imamul Hunafa? Pemimpin orang bertauhid itu siapa? Imamul Hunafa? Siapa? Ibrahim alaihissalam. Allah pernah menguji Nabi Ibrahim untuk harus menaruh apa? Anak dan istrinya di tempat yang tidak ada kehidupan. Sudah jelas. Ditaruh di Makkah di tempat tidak ada kehidupan, enggak ada tanaman, enggak ada apa-apa. Allah yang nyuruh. Gimana? Begitu ditaruh Ismail sama Ummu Ismail, kemudian Ibrahim tidak sanggup untuk melihat. dibekali kurma dan minuman satu gantang, dia membalikkan wajahnya. Kemudian bagaimana Ummu Ismail? Manusiawi. Ya kan? Apa? Ya Ibrahim, kamu mau kemana? Kamu taruh anak dan istrimu di tempat yang tidak ada kehidupan. Ya? Kalau kita kan nekat ya, gitu. Ini mau apa? Ibrahim tidak menjawab. Ini orang-orang yang bertauhid, yang yakin dengan Allah, tidak menjawab. Ibrahim diam. Kemudian istrinya yang berbicara bukan peranginya, tapi imannya. Istrinya ngomong lagi, kalimatnya yang kedua sudah lain. Kalau tadi yang berbicara nalurinya sebagai wanita, ini yang berbicara adalah imannya, makrifatnya kepada Allah. Dia tanya, apa Allah yang menyuruh engkau wahai Ibrahim? Ya kan? Nah, apa jawaban Ibrahim? Naam, benar. Apa kemudian kata Ummu Ismail? Idan la yudayyunallah. Kalau begitu Allah tidak akan menyanyikan kami. Seorang masalah kalau seperti itu. Ya kan? Ibrahim akhirnya ikhlas. Setelah pergi dari jauh, dia mendoakan kepada Allah, tunjukkan kepada Allah, ya Allah, engkau mendengar apa yang aku ucapkan. Innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Engkau mendengar apa yang aku tambahkan, aku sembunyikan. Engkau tahu aku ikhlas apa enggak. Akhirnya Allah menolong, memudahkan. Nah, kita ini persoalannya kadang-kadang seperti itu. Iman kita kepada Allah rendah. Kalau sudah bicara urusan agama, urusannya untung rugi. Itu yang payah. Kalau sudah berbicara masalah agama, buat matematika, memang karena dulu biasa di sekolah diajarin matematika, didata kerugian saya dengan suami saya ini, kerugian saya dengan istri saya ini, wawis, surah beres. Nah, ini yang jadi fitnah. Ya Masya Allah, ya ikhwan fillah, insya Allah gak akan mati lah ya. Gak akan sampai mati. Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang baiknya. Ya cuma itulah, karena lemahnya iman kita, akhirnya kita menjadi orang yang apa-apa merasakan takut dan sebagainya. Pahami dengan baik. Yang penting bagaimana dinasihatkan jangan melanggar tuntunan Allah, insya Allah akan menjadikan baik. Jadi mohon maaf untuk ummahat, ini bukan untuk mengkompori ya, gitu, untuk saling memberikan nasihat. Sudah jam berapa? Nah, masa setengah itu. Tahu kalau setengah tiga tadi materinya dilanjutkan. Pertanyaan-pertanyaan ini berat. Loh, ini pertanyaannya kok saya agak bingung. Seorang penuntut ilmu alhamdulillah diberi rahmat bisa membaca dan memahami bahasa Arab. Namun untuk rajin membaca kitab nampaknya berat. Ini apa maksudnya? Mergoramu, kenapa? Ini gimana maksudnya? Membaca kitab kok berat, itu maksudnya nopo ini? Ini mergo ora paham atau dia paham tapi enggak minat gitu loh. Lah kalau dia paham membaca kitab enggak minat, ini ya kasihan. Loh, gimana ini? Bahasa Arab itu adalah ilmu yang diajarkan oleh Allah, wasilah untuk kita memahami ilmu yang paling agung di dalam kitab, dalam sunnah. Sudah bisa bahasa Arab kok enggak minat? Ini kan memprihatinkan. Ya. Ya, gimana maksudnya? Kalau dia tidak paham aneh, katanya sudah paham bahasa Arab kok enggak. Ini gimana maksudnya? Mohon nasihat untuknya sekaligus. Wah, ono trik barangnya. Trik untuk bisa rajin membaca kitab. Jadi tadi kan sudah kita sampaikan, seseorang itu akan tumbuh semangatnya di dalam ilmu kalau dia menikmati dengan ilmunya. Saya yakin kalau dia memang membaca kitab, dapat faedah yang benar di dalam kitab itu, apalagi kitabnya para ulama salaf, jelas gak mungkin dia bosan. Ya, artinya dia pasti menyukai. Jadi kalau memang dia paham, pasti dia menyukai. Wong apa yang dinasihatkan ulama dalam kitabnya karena ikhlas, dan itu barokah. Ini jangan-jangan karena dia tidak paham. Jangan-jangan tidak paham. Dan dalam hal ini, maka ilmu itu, sebagaimana tadi sudah kita sebutkan, kalau kita sebagai orang yang masih belum bisa merasakan manisnya ilmu, baru orang yang memulai ilmu, kita berusaha ada guru yang membimbing kita. Karena dari guru itu kita banyak mendapatkan ilmu dari sisi yang lain. Itu dari sisi apa? Dari sisi apa? Dari sisi kehidupannya seorang guru. Makanya banyak ulama memberikan nasihat. Kenapa orang itu harus punya seorang guru, ustaz yang dia belajar kepada dia? Karena sosok guru sendiri itu akan bisa menjadi nasihat bagi dia. Dia akan bisa melihat bagaimana seorang guru ini ketekunannya, sabarnya, contoh-contohnya, bagaimana menghadapi masalah. Akhirnya dia bisa mendapatkan nasihat dari sana. Dan dia juga mendapatkan bimbingan bagaimana cara mendapatkan faedah dari kitab-kitab para ulama. Kalau dia membaca secara bebas, dia tidak paham, sulit, mana kitab ini memahamkan kemana, yang akhirnya menjadikan dia menjadi orang yang tidak mempunyai kecintaan dan bahkan malas karena tidak mendapatkan faedah dan malah menjadikan bingung. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kalau secara umum dia paham mendapati kitab para ulama dan dia mengerti jalan ilmu yang benar, ilmu yang apa dulu harus dia tanamkan pada dirinya dan sebagainya, maka insya Allah ilmu itu akan menjadikan hatinya menjadi orang yang mencintai pada ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Seberapa besar apa ini? Mertua. Waduh, ini pertanyaannya bukan saya, enggak. Ini Ustaz Abdul Qahar saja. Seberapa besar hak-hak mertua? Wah, ini bukan wilayah saya. Ini kan ngajinya tentang ilmu. Tutup mertua barang ini. Seberapa besar hak-hak mertua? Orang tua suami. Oh, ini orang tua suami. Berarti mertua bagi seorang ummahat, gitu ya, yang harus kita lakukan kepadanya. Secara singkat yang saya tahu bahwasanya salah satu berbuat baik kepada suami adalah berbuat baik pada orang tua suami. Ya. Jadi berbuat baik kepada orang tua suami itu adalah bukti seorang ummahat, seorang akhwat, dia adalah berbuat baik pada suaminya. Ya, sebagaimana hak-hak secara umum yang dia berkhidmat kepada suaminya yang hal itu tidak bertentangan dengan syar'i. Adapun rinciannya ini ada di dalam kitab fikih ya. Saya kira pada tempat yang lain mungkin bisa ditanyakan pada ustaz yang lain. Ya. Yang jelas itu bagian daripada seorang wanita berbuat baik kepada suaminya. Apa saja kewajiban wanita di rumah suaminya? Apa istri mendapat pahala ketika dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah? Di dalam kitab Adabul Zifaf yang ditulis oleh beliau Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, seluruh pekerjaan rumah bagi seorang wanita adalah ibadah. Ya, ibadah. Menyapu dan sebagainya itu ibadah. Pekerjaan yang ada di rumah berkhidmat untuk rumahnya, ngurusin anaknya, ngurusin suaminya, itu ibadah. Dan ini yang justru menjadikan kemuliaan dari para wanita mendapatkan keteguhan di dalam kebaikan agamanya. Dan tidak banyak menjadikan persoalan fitnah yang banyak di dalam kebaikan agamanya dalam keluarga. Kalau wanita sudah tidak banyak ngurusin khidmat ini, maka mesti jadi banyak masalah. Ini kewajiban, bahkan diterangkan, adapun memang ada ikhtilaf, tapi yang wajib, para ulama menerangkan wajib. Meskipun seorang suami tidak kemudian karena wajib kemudian dia berpangku tangan tidak membantu apa? Istrinya. Kalau seorang suami membantu itu adalah lebih baik, tapi bagi seorang wanita itu adalah wajib. Berkhidmat dengan pekerjaan yang ada di dalam rumahnya. Anaknya, urusan keluarganya, urusan rumahnya dan sebagainya, sehingga seorang suami itu mendapatkan kebaikan di dalam rumahnya. Jelas dia mendapatkan pahala karena itu adalah ibadah. Nah, Itu adalah ibadah. Dan dalil tentang masalah ini banyak sekali. Antum bisa baca di dalam kitab Adabul Sifah. Seorang ibu ingin sekali mengikuti dan hadir dalam majelis ilmu seperti ini. Apa ini? Mendapat naungan karimah. Tapi masalahnya, ketika di dalam majelis ia disibukkan menjaga momong anak-anak sehingga tidak fokus dalam menerima materi. Soalnya bagaimana sebaiknya? Apakah dengan menyimak apa ini, kajian di radio di rumah juga bisa mendapatkan keutamaan sebagaimana hadir dalam majelis? Bila di rumah dengan mendengarkan radio bisa lebih fokus dan mendapat faedah ilmu. Dikaitkan dengan masalah sisi keutamaan majelis ilmu, jelas beda. Tidak mungkin disamakan. Tetapi tidak kemudian menghalangi bagi seorang wanita mendapatkan faedah ilmu dan kebaikan keagungan daripada ilmu. Apalagi kalau kemudian di majelis ini dengan adanya membawa anak-anak, kemudian anak-anak itu ramai, gaduh, malah mengganggu dan tidak khususnya majelis ilmu, maka hal ini kalau dia tidak bisa mengatur dan sebagainya, di dalam rumah dia mendapatkan kebaikan walaupun dia terhalangi dari kebaikan di majelis ilmu sisi yang lain, tapi di sana dia lebih jelas mendapatkan kemuliaan yang banyak di dalam ilmu yang dia dapat. Dan yang lebih baik, ya tadi sudah disampaikan, kalau perlu ya dibuat giliran, kan begitu. Tahu maksudnya giliran? Nah, cuma kadang-kadang seorang suami juga gak konsekuen. Katanya istrinya ngaji, dia ngomong, anaknya dilepasin, dia ikut duduk-duduk di situ. Akhirnya anaknya bengok-bengok. Ya, itu adalah hal yang memang harus diraih di dalam ilmu. Ya kalau memang kita tidak bisa, anak kita mungkin sedikit, agak susah dan sebagainya, ya bagaimana kita mengatur supaya kita dapat kemuliaan ini di satu sisi, dapat kemuliaan ini di sisi yang lain, Allah alam misal. Jadi kalau hal itu malah justru menjadikan banyak fitnah yang terjadi, dan dia bisa mendapatkan faedah dengan mendengarkan secara tidak langsung, maka itu juga wasilah di dalam ilmu. Dan kita juga bisa mendapatkan faedah-faedah ilmu. Dan kalau bertanya, ya mungkin kayak di radio sekarang, apalagi zaman modern sekarang kan bisa bertanya jarak jauh. Ya kan begitu kan? Lewat SMS bisa, ya, lewat apa? Lewat telepon juga bisa, hanya jangan tanya saya sama itu, saya enggak punya telepon. Ya. Jadi, insya Allah bisa. Wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa saya jelaskan. Cukup Ustaz ya. Alhamdulillah, walaupun banyak kekurangan kajian kita pada hari ini, kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan Allah memaafkan dan mengampuni kekurangan-kekurangan yang ada pada kita, pada saya terutama. Dan mudah-mudahan kebaikan yang kita telah raih, Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Dan apa yang ada di dalam kitab itu berusaha untuk diambil faedah, diambil nasihat, nasihat yang mulia dari para ulama kita, sehingga kita bisa meraih jalan kemuliaan di dalam hidup kita, di dalam agama kita dengan meraih ilmu yang bermanfaat, ilmu yang nafi, insyaAllah biiznillahi ta'ala. Ikhwan wa akhwatiddin rahimani wa rahmatullah, kita akhiri sampai di sini. Sekali lagi saya mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Panjenengan nembe midhangetaken 92.5 FM Radio Suara Quran.